Mitra Bisnis KPU akhirnya menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih untuk periode 5 tahun mendatang. Berbagai harapan dilontarkan oleh banyak pihak untuk Indonesia menjadi bangsa dan negara yang lebih maju di berbagai bidang. Guna membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, Gunadi Sinduwinata. Pak Gunadi, apa harapan Anda kepada kedua pemimpin baru Indonesia ini? Kita bersyukur bahwa semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, keamanan, ketentraman itu yang paling penting supaya kita dapat bergerak menuju ke Indonesia yang lebih baik. Sekarang tinggal harapan kami, kita-kita semua ini supaya pemerintah nanti yang terpilih akan berkonsentrasi pada pemantapan penguatan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi maupun secara politis. Dengan 250 juta ini sesuatu kekuatan sumber daya manusia yang besar. Namun bagaimanapun juga kalau tidak diberdayakan secara baik, tidak diarahkan, tidak dikendalikan, kita tidak dapat bersaing dengan negara-negara lain. Khususnya kalau kita mau lihat 2015 ini merupakan satu tantangan kita, tantangan pemerintah baru untuk meningkatkan daya saing kita. Terutama tentunya kalau kita lihat masalah yang paling krusial itu adalah infrastruktur. Karena infrastruktur ini menjadi fondasi dari daya saing kita. Kedua, peningkatan sumber daya manusia itu menjadi perhatian khusus. Masalah pendidikan ini sangat penting, harus dilihat kembali bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dan di situ tentunya terlibat kalau kita sudah bicara masalah edukasi, kita berbicara juga kemampuan kita untuk inovasi, kemampuan kita untuk mengangkat sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing. Lantas, bagaimana soal perbaikan-perbaikan yang juga harus dilakukan pada sektor manufaktur, Pak Gunadi? Terkait dengan manufaktur, saya melihat di situ masih banyak sekali pekerjaan, terutama yang menyangkut industri menengah dan kecil. Kita jangan terbuai pada angka-angka dan jumlah industri menengah kecil maupun sampai industri IKM kita yang besar. Justru kita harus bekerja keras supaya bisa naik kelas. Karena kalau kita tetap pada skala kecil, belum tentu itu merupakan daya saing kita yang kuat gitu. Lalu hal lain juga, meskipun kita tahu bahwa kita punya banyak sekali kekuatan budaya yang memberikan kita kekuatan khusus di industri kreatif, misalkan kemampuan skill kita yang baik, terampil, kemudian juga biaya produksi dari sisi sumber daya manusianya yang sangat bersaing, upah kita yang bersaing dan rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, bahwa ini merupakan kekuatan. Sesungguhnya tidak demikian. Kita ingin melihat sumber daya manusia kita ini bersaing dengan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Sekarang tidak zamannya kita hanya mengandalkan pada upah yang rendah. Kemudian bagaimana kalau dari sisi investasi? Satu hal yang terkait dengan investasi dan manufaktur dengan industri, kita memang mesti melihat bahwa 250 juta ini merupakan tempat yang sangat menarik bagi investor. Tapi kondisi ini harus kita amankan karena bagaimanapun juga kalau mereka masuk ke Indonesia, berarti masyarakat kita mempunyai lapangan kerja, dapat meningkatkan pendapatan karena produktif kita jangan hanya menjadi sasaran pasar saja, tapi juga tempat untuk memproduksi. Ini sangat penting. Sisanya kita harus melihat bahwa kita dalam khususnya komunitas ASEAN ini mempunyai 700 juta manusia yang juga memerlukan produk-produk yang dapat kita hasilkan gitu. Baik itu melalui investor asing maupun investasi dalam negeri gitu. Tapi bagaimanapun juga kalau kita tidak meningkatkan daya saing kita yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai, kita tidak mungkin akan dapat melakukan ini. Selain itu, upaya peningkatan daya saing dan inovasi untuk mendukung industri juga tidak lepas dari bagaimana pemerintah membangun sektor pendidikan. Apa pandangan Pak Gunadi soal ini? Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga pemerataan pendidikan saja juga tidak cukup, tapi juga memberikan mereka suatu kekuatan moral. Artinya adalah manusia Indonesia ini harus mempunyai karakter gitu. Kita banyak orang pintar. Orang-orang pintar ini banyak yang dibajak keluar, kemampuan manusianya itu tinggi. Tapi yang menjadi masalah, mengapa kita tidak dapat mengumpulkan orang-orang yang cerdas, yang pandai-pandai ini jadi satu untuk menjadikan kekuatan kita. Ini yang menjadi masalah kita. Demikian Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, Gunadi Sinduwinata, saya Giri Sadewa.